إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa sampai di tempat ini dalam suasana yang terang walhamdulillah. Kemarin sempat hujan, hadirin datang, alhamdulillah, insyaallah mendapatkan pahala. Sayangnya enggak datang. Hadirin kaum muslimin, kita melanjutkan bab yang ke-37 dalam kitab kita Masal Jahiliyah, ittikhaduhum al-ahbara wa ruhbana arbaba min dunillah. Mereka orang-orang sebelum kita dari kalangan Yahudi dan Nasara, dan demikian pula dengan musyrikin, mereka telah menjadikan para tokoh-tokoh mereka, apapun nama tokoh itu, dijadikan oleh mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bentuk yang telah kita baca, penghalalan yang Allah haramkan, atau sebaliknya, dalam hal pengharaman, apa yang Allah halalkan, apa dalam bentuk pensyariatan yang Allah syariatkan ditinggalkan oleh mereka, yang dibikin oleh guru-guru mereka yang bukan syariat Allah, malah ditaati dan diikuti. Ini pun bentuk penuhanan, menjadikan mereka sebagai sekutu bagi Allah dalam hal pembikin syariat. Am lahum syuraka'u syar'u lahum min ad-din ma lam ya'dan bihi Allah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mereka angkat sebagai Tuhan selain Allah, yang disetarakan dengan Allah dalam hal mereka membuat syariat dalam agama ini, sesuatu yang tidak pernah Allah syariatkan. Itu pun bentuk kesyirikan, menjadikan para tokoh sebagai Tuhan. Ada juga bentuk lain, dijadikan para tokoh sebagai arbaba min dunillah, Tuhan-Tuhan selain Allah, dalam bentuk didoai. Diyakini mereka mendengarkan doa-doa para pemanjatnya, bahkan diajarkan kepada para murid, kalau hendak meminta sesuatu, sebut nama gurunya, sebut nama gurumu ketika engkau berdoa yang sudah mati, dalam rangka bertawasul dengan mereka. Dididik yang seperti ini kepada murid-muridnya, sehingga ketika mereka ziarah kubur ke kubur guru-guru mereka, penuh dengan pengagungan, pengkultusan, keyakinan-keyakinan kesyirikan, bahwa guru-guru mereka mati, hakikatnya masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menyampaikan doamu agar bisa terkabulkan, dijadikan sebagai wasilah atau nama lain perantara. Ini pun bentuk penuhanan kepada mereka. Bahkan lebih dari itu, bentuk penuhanan, guru-guru mereka diangkat menjadi Tuhan oleh mereka dalam bidang diistighosai, dikeluhkan berbagai macam kesulitan ekonomi, kesulitan kehidupan, kesulitan, diaduhkan ke depan makam guru tertentu dengan harapan sang mayit yang dikuburkan di tempat itu bisa menyelesaikan problematika yang dialami langsung kepada si fulan, si mayit yang mati yang dikuburkan di tempat tersebut. Ini pun bentuk penuhanan. Inti lainnya kaum muslimin, atau inti dari permasalahan itu kaum muslimin, adalah dalam hal penyelisihan terhadap Allah dan Rasulnya dikarenakan mengikuti orang lain, mentaati manusia lebih daripada mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini awal mula permasalahan tersebut. Ini awal mula manusia mengkultuskan manusia, manusia menuhankan manusia. Awal mula permasalahannya adalah dikarenakan mereka lebih mentaati terhadap guru-guru mereka daripada kepada Allah dan Rasulnya. Awal mulanya itu, untuk kemudian lebih jauh dari itu sampai tingkatan penuhanan. Kita baca keterangan dari beliau. Hadu yaqulun, mereka mengatakan ta'atul ulama wajibatun, mentaati ulama hukumnya wajib. Ini kalimat-kalimat ini kaum muslimin yang selalu didengungkan oleh mereka, tetapi secara mutlak taat ulama wajib. Taat ulama wajib. Ulama itu bahasa Arab. Bahasa kitanya taat kiai wajib, taat pak guru wajib, taat ustaz wajib. Kalimat ini kaum muslimin lesaletlakihi, tidak dipahami secara mutlak. Kalau kalimat ini dipahami secara mutlak, dilepas seperti itu, inilah dia sumber malapetaka yang pertama kali. Mentaati ulama wajib. Qala Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan naqul ta'atu, ta'atuhum wajibatun idha ata'u Allah. Betul, mentaati ulama itu wajib dengan catatan apabila mereka para ulama itu mengajarkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak secara mutlak, tahu mutlak maksudnya? Tidak secara 100%. Apalagi sampai ditambah dengan ketaatan kepada ulama wajib, ketaatan kepada guru wajib, ketaatan kepada kiai wajib. Kalau tidak, kena welok kamu. Ngerti welok? Saudaranya welok. La haula wala quwwata illa billah. Disepatani. Kalau kamu sampai menyelisih guru, kamu akan begini. Seakan-akan guru itu satu hal yang sangat menakutkan. Kalau sampai diselisih ajarannya, kamu akan binasa, kamu akan sengsara, kamu akan kena musibah, kamu akan ini, kamu akan. Untuk kemudian muridnya menjadi apa ya kaum muslimin? Menjadi orang-orang yang penuh pengagungan terhadap guru-guru mereka tanpa batas. Apapun yang diucapkan guru mereka ditaati, tidak peduli sama dengan perintah Allah atau menyelisihi perintah Allah, tidak peduli. Bahkan di antara mereka kaum muslimin ada yang kewajiban ini sangat ditekankan, wajib mentaati ulama, wajib mentaati ulama itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya guru, kiai, ajengan, wajib mentaati mereka. Kalau tidak kamu kena welek. Kalau saya tadi yang bertanya, Pak Kiai atau Pak Ustadz, mana dalilnya? Gak usah tanya dalil-dalil, kamu gak percaya Pak? Malah didomai Pak. Pendidikan yang seperti inilah yang menyebabkan manusia jatuh pada penuhanan kepada sesama manusia. Orang didudukan, kedudukannya melampaui dari batas kemanusiaan. Semisal banyak diantara murid yang meyakini, murid-murid mereka, bahwa guru mereka itu mengerti isi hati manusia. Dia bisa menebak isi hati kita. Sehingga hati-hati kalau kamu bicara tentang guru, dia itu dengar apa yang kamu ucapkan. Oh, padahal jauhnya luar biasa di sana dia. Ya. Dia dengar. Jangan macam-macam. Dia itu alimul ghaib. Tahu tentang alam ghaib. Kebablasan Pak ini Pak. Hah? Yang mengerti alam ghaib itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'lamul ghaiba man fis samawati wal ard illa Allah. Tidak ada yang tahu tentang alam ghaib siapapun di langit dan siapapun di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Tetapi dalam rangka membuat rasa takut kepada murid agar murid betul-betul mengagungkan kepada guru sampai tingkatan dimasukkan pemahaman bahwa guru mereka mendengar apa yang mereka ucapkan walaupun dengan berbisik-bisik. Penanaman etikat bahwa sang guru bisa mengetahui alam ghaib. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Ala Syekh, kita lanjutkan jawaban beliau. Amma man khalafa ta'atullah fala ta'ata lahu. Adapun orang yang menyelisihi ketaatan kepada Allah, maka tidak boleh kita mentaatinya. Siapapun guru kita, guru-gurunya guru kita, guru besar, guru kecil, siapapun orangnya, tidak ada ketaatan kepada mereka ketika mereka mengajarkan, mendidik sesuatu yang menyimpang. Rasulullah SAW bersabda, La ta'ata limakhlukin fi ma'asyatil khalik. Tidak ada ketaatan kepada siapapun manusia tatkala orang itu bermaksiat atau menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya tak lain ketaatan kepada manusia itu dalam hal yang ma'ruf saja. Walau kanu ulama'an, walaupun mereka adalah ulama-ulama atau ibadan, atau mereka ahli-ahli ibadah, yakni orang-orang saleh, min ajadin nas, dari orang-orang yang zuhud, madamu laysu ala haqqin, selama mereka tidak di atas al-haq, fala yajuz lana tiba'uhum, maka tidak boleh bagi kita mengikuti mereka. Ini pendidikan yang benar dalam menyikapi manusia. Bukan berarti mencela ulama atau merendahkan ulama. Bukan. Kita mengatakan, na'am, ta'atum wajibatun idha ato'ullaha. Kita katakan benar, mentaati ulama itu wajib apabila mereka mengajak kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khalafu, namun ketika mereka, ulama siapapun dia, guru siapapun dia, khalafullah, menyelisih Allah Azza wa Jalla, maka tidak boleh bagi kita untuk mentaatinya. Ini pendidikan yang benar. Pendidikan yang sesuai dengan syariat adalah ini. Tidak umat ini dididik dengan taklid. Tidak umat ini dididik untuk kita menghormati tanpa batas. Menjunjung, mengkultuskan, mengagungkan tanpa batas. Tidak seperti itu. Manusia tetap manusia. Apalagi Nabi yang mungkin benar dan mungkin salah. Lawang Nabi kita saja kaum muslimin yang sudah pasti benar, tetap dalam hal menyikapi dan mendudukkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh lebih dari dua batasan, sebagai Abdullah dan sebagai Rasulullah. Beliau Rasul terbaik, Rasul nomor satu, tetapi tetap beliau adalah hambanya Allah. Tidak boleh kita menuhankannya. Bisa dipahami hadirin? Ini pendidikan yang benar seperti ini. Adapun pendidikan yang mereka mengajarkan kepada anak didik mereka, santri-santri mereka, ya, agar tetap mengikuti guru apapun yang diucapkannya dan tidak perlu tanya tentang ilmu dan dalil. Ini pendidikan batil. Batil. Anda tidak dididik di atas Islam, tetapi Anda dididik di atas hawa. Al-hawa, hawa nafsunya, guru-gurunya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seperti itu kondisinya. Qala syaikh, fala yajuzu lana tibahuhum. Di saat itu berarti kita tidak boleh mengikuti mereka, yakni ketika mereka tidak mengajarkan ketaatan kepada Allah tetapi menyelisihi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Wa man ittabahum wa huwa ya'lamu annahum yuhilluna ma harrama Allah wa yuharrimuna ma ahala Allah faqad ittakhadhum arbaban. Barang siapa yang tetap mengikuti guru-guru mereka dalam keadaan mereka tahu gurunya itu salah, misal menghalalkan yang Allah haramkan, atau gurunya mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, dia kemudian tetap mengikutinya, maka sungguh dia telah menjadikan gurunya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia kalau ditanya Tuhanmu siapa? Ya jawabannya Allah, Pak. Gurumu Tuhan bukan? Oh ya bukan. Tetapi dalam mendudukkan guru itu sebagai Tuhan. Dan yang menjadi pelajaran di sini adalah sikap nyata dia terhadap gurunya, itulah yang dianggap dalam agama kita, bukan pengakuan. Pengakuannya saya tidak pernah menyembah kepada selain Allah. Saya tidak pernah menuhankan selain Allah. Kenyataannya kamu tetap mengikuti gurumu. Di saat engkau tahu gurumu itu menyimpang. Dalam hal ini contohnya menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Misalnya kaum muslimin, di zaman sekarang ini banyak para tokoh-tokoh yang jatuh dalam perihal dosa ini. Seorang guru ditanya, bolehkah bagiku untuk utang bank dengan bunga sekian-sekian yang itu pasti tidak lain adalah riba? Jawabannya boleh saja. Apalagi utang bank untuk haji, boleh saja. Pernah mendengar fatwa itu kaum muslimin? Beredar di radio-radio. Ya. Ucapan seperti ini kaum muslimin, batilnya sangat jelas. Orang ini menghalalkan yang Allah haramkan, yakni riba. Jangan dengarkan. Jangan ikuti. Dia itu alal hawa. di atas hawa nafsu. Hah? Orang banyak tertipu dengan dia seakan-akan menegakkan tauhid dan melenyapkan kesyirikan, jimat-jimat, sihir dan semisalnya. Seakan-akan dia menyebarkan sunnah dan menyerang bid'ah, tetapi kenyataannya dia ketika menafsirkan ayat tidak membawakan rujukan, tidak menyebutkan qalal ulama. Dia dapat itu dalam tafsir Ibnu Katsir, atau dia baca itu dalam tafsir At-Tabari, atau dia baca dari tafsirnya Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'di, atau dia baca dari tafsir yang mu'tabar Ad-Dawul Bayan, tafsir Al-Quran bil Quran. Tidak pernah farigh, kosong dari rujukan. Ketika dituntut rujukannya apa? Jawabannya, lah kan sudah jelas kalimatnya seperti itu. La hawla wa la quwwata illa billah. Tatkala ditanya, Pak Kiai, saya dulu utang bank untuk beli mobil dan lunas. Saya utang bank untuk beli rumah. Rumah itu kredit dan berhasil. Apa hukumnya saya utang bank untuk haji? Oh, boleh saja untuk ibadah kok. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin kaum muslimin, hati-hati. Apa hukumnya anjing? Anjing itu hukumnya apa? Apa hukumnya? Tahu anjing enggak, Bang? Sing digebuk kain-kain. Apa hukumnya? Dia mengatakan halal. Karena yang najis itu hanya air liurnya yang ada pada congornya. Karena kita bicara tentang anjing, anjing itu apa, Pak? Tutup. Walik-walik rika malah, Pak. Ketika itu sudah di fral, ditugel itu, monyongnya itu yang tempat najisnya, burinya halal. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin kaum muslimin, hati-hati. Jangan sembarangan kita menggurukan. Janganlah kita ketika tahu bahwa itu adalah batil, kita tetap mengikutinya dalam kebatilannya. Kita tetap menghalalkan yang dia halalkan, padahal itu hukumnya haram. Kalau seperti itu kondisinya, Anda telah mengangkat dia sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami hadirin? يعني قال الشيخ سلف وزان أشركهم مع الله mereka telah mengangkat guru-guru mereka menjadi sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. لأن التحليل والتحريم حق لله عز وجل, dikarenakan penghalalan dan pengharaman itu mutlak haknya Allah subhanahu wa ta'ala saja. Riba itu ekonomi muslimin. Ada di antara manusia yang membagi riba dibagi menjadi dua. Riba yang mencekik dan riba yang tidak mencekik. Si mencekik yang kaya apa? Yang tidak mencekik yang kaya apa? Riba yang tidak mencekik itu yang bunganya sedikit katanya. Maka Nabi kita memberitahukan riba itu 73 atau 70 sekian tingkatan. Yang paling sedikitnya itu karrojuli zana ummuhu alaniyah. Dosa riba yang paling sedikit tingkatannya, paling rendah tingkatannya adalah bagikan seorang laki-laki yang memperkosa, menzinai ibu kandungnya di depan manusia yang banyak. Mau mencekik atau tidak mencekik, ketika itu riba, riba haram hukumnya. Jangan kau bagi-bagi. Kalau sampai memberatkan nasabah yang mencekik, cari riba walaupun sedikit. Kalau bangkrut dia mencekik, Pak. Definisi mencekik itu kalau pakai tangan, ini mencekik, ini enggak mencekik, loh, tangan, Pak. Hawa nafsu. tidak mau kembali dalam halal haram kepada nas, tetapi kembalinya kepada rayunya dia, untuk kemudian dia paksakan, untuk dia haruskan agar supaya mereka mengikutinya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan sebuah syariat untuk kita ikuti. Jangan kau paksakan kepada pengikutmu untuk mengikuti sesuatu yang tidak ada syariatnya. Di antaranya Nabi kita mengatakan, "Idza ra'aitumuhu," apa tulisannya? "Fasumu, wa idza ra'aitumu faftiru." Apabila kalian melihatnya, maka berpuasalah kalian. Dan apabila kalian melihatnya lagi, maka beridul fitrilah kalian. Loh, kok tiba-tiba mengeneh, Pak? Kita mau menghadapi Ramadan. Apabila kalian melihat hilal tanggal 1 Ramadan, maka berpuasalah. Bukan dilihat 29 atau 30-nya. Hilal. Nabi kita mengatakan, Asyarutisunaisurun, bulan itu 29 lailan, 29 malam. Ini kalau bahasa kita nya 29 hari. Apakah Nabi kemudian mengatakan berpuasalah besok? La, fala tasumu hatta tarau. Jangan kalian puasa besok hari sampai kalian melihat hilal. Hadirin kaum muslimin, kalau ini tanggal 29 Syaban tadi maghrib diusahakan ru'yatul hilal nampak, besok puasa. Malam ini kita sudah salat tarawih berarti. Malam ini maksudnya kalau, Pak. Nanti ada ya, Saiful mensyariatkan tarawih tanggal Syaban. Jenengan motong, kadang di audio kan bisa dipotong-potong. Tukang motong ini yang kurang beres nih, Pak. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an, sehingga tidak ada Nabi menentukan satu tahun Ramadan akan datang telah diketahui. Ya pernah ada itu. Ya pernah ada seorang khalifah Nabi satu tahun akan datang Ramadannya tanggal sekian. Enggak ada. Antum tahu tanggal 1 Ramadan kapan? Kalau saya tahu tanggal 1 Ramadan, ya tanggal 1 Ramadan, Pak. Ramadan? Apa mungkin tanggal 1 Ramadan tanggal 20 Syaban? Ya enggak. Tapi berkaitan dengan Masehi, Anda menentukannya sebelum datang hilal, Anda telah memastikannya. Ini cara yang tidak syar'i. Jangan kau paksakan kepada pengikutmu untuk menerapkan hal yang tidak syar'i ini. Atau Anda memaksakan Anda dijadikan sebagai Tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Hadirin muslimin, ini urusan besar dalam agama kita. Bisa dipahami hadirin? لا يجوز لأحد أن يحلل ويحرم ويشرع إلا بدليل. Tidak boleh bagi seorang pun untuk menghalalkan, untuk mengharamkan atau mensyariatkan sebuah syariat إلا بدليل, kecuali harus dengan dalil. Min kitabillahi wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Harus dengan itu. Anda mengatakan begini caranya, datangkan dalil. Datangkan dalil. Kalau Nabi pernah menggunakan hisab dalam menentukan satu Ramadan atau satu Idul Fitri, datangkan dalil. Tidak pernah terjadi hal itu kaum muslimin di zaman as-salafus saleh. Di zaman Nabi, Nabi mendapati Ramadan berapa tahun? Ramadan itu diwajibkan tahun yang ketiga Hijriah, sampai beliau meninggal pada tahun 10 Hijriah. Para sahabat khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berapa tahun? 30 tahun kekhalifahan itu. Kemudian dipimpin oleh para al-muluk setelahnya. Apakah pernah ada perbuatan itu? Apakah pernah ada satu salaf sahabat yang berijtihad memakai cara seperti itu? Pernahkah ada? Ha, datangkan satu ucapan sahabat. Satu ucapan sahabat yang mereka menetapkan tanggal 1 Ramadan dengan hisab. Satu saja seorang sahabat. Tidak pernah ada itu. Dikarenakan itu terjadi di belakangan saja, bukan di awal-awal Islam. Maka Nabi kita mengatakan, la tasum hatta tarul hilal. Jangan engkau berpuasa sampai kalian melihat hilal. Fain humma alaikum. Jikalau hilal itu tidak nampak, bisa tertutupi oleh awan, atau bisa karena memang Allah tidak menampakkannya, dikarenakan Allah berkeinginan Syaban di tahun itu 30 hari. Bisa nampak, bisa tidak nampak. 29 dilihat hilang kok enggak ada. Ya karena memang Allah tidak menginginkan untuk kaum muslimin berpuasa besok hari dikarenakan Syaban tahun ini sampai 30. Sehingga tidak bisa dipastikan. Karena bulan itu antara berapa? 29 dan 30. Kalau tidak nampak, fakdurulah. Genapkan, lengkapi. Dari 29 sampai 30. Besok otomatis puasa. Sebutkan dalam hadis yang lainnya. Fakmilul iddata 30. Genapkan jumlah bulan itu 30 hari. Hadis ini tidak terpakai oleh mereka karena mereka sudah bisa menentukan tanggal 1 Ramadan di awal bulan Syaban atau bahkan di awal bulan Rajab. Sudah mereka menentukan tanggal sekian bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan. Nampak, gak nampak, embuh ora uruh. Ini dia. Orang urus, nambak orang nambak lah. Rasul dedak, nambak orang nambak. Dihitung bisa. Singitung dulu kowe. Programmu, komputermu, lasing dua bulan sinten. Allah subhanahu wa ta'ala. Uduk kowe pak. Aja dipaksakan bulan, awas nak orang tepat kami hitunganku. Bulannya ditomai, pak. Jangan nak niku bulan bojomu lah ngono. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَكُولُوا لِمَا تَسْفَ أَلْسِنَتُكُمْ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا تَكُولُوا. Allah sebutkan dalam ayat ini, jangan kalian katakan lima tasifu alisinatukum, sebuah ucapan-ucapan yang dikatakan oleh lisan-lisan kalian, al-kadiba, yang itu adalah kedustaan, kebohongan. Bentuknya apa? Anda mengatakan ini halal, anda mengatakan ini haram, dalam rangka berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengatakan ini disyariatkan, ini caranya, ini begini, dalam rangka kau tahu bahwa itu bukan ajaran Allah, kemudian kau paksakan ini adalah ajaran Allah. Jangan seperti itu. Allah ancam, sesungguhnya orang-orang yang berdusta atas nama Allah, mereka tidak akan bahagia. Mata'un qalilun, kelezatan yang sedikit, dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Kenapa ada kalimat mata'un qalilun? Dalam teks pembahasan tentang kebohongan terhadap atas nama Allah, karena mereka-mereka yang berdusta atas nama Allah itu tak lain tujuannya adalah agar mendapatkan mata, kelezatan duniawi, adanya pesanan orang. Monggo Pak Ustadz ngomong, di belakang sudah dibesel. Ngerti dibesel Pak? Mau diomong disokok, mbok lara. Nah, dibesel. Akhirnya, ya nanti saya katakan, boleh kok, gak apa-apa. Cari dalil. Untuk terkesan itu adalah sesuatu yang boleh. Padahal itu haram. Dia tahu. Tapi lah, dibesel gede Pak. Dideleng disit. Kandel lagi ya. Bahasa dibuka, rungi ibuan. Waduh, jangan ketipu aku. Tukang nipu ya ditipu, Pak. Ada yang lebih pintar daripada kamu. Ustaz potong lagi. Hadirin kaum muslimin, rahimani. Warin jami'an. Jangan engkau mencari mata'un kalil. Dengan engkau berdosa atas nama Allah demi mendapatkan duniawi, itu sedikit azabnya sangat dahsyat. Orang-orang yang mencari harta dengan agama telo dalam bicara, orang-orang yang mencari harta, kedudukan, kedudukan itu macam-macam, apakah sebagai pejabat atau sebagai orang yang distatuskan dalam masyarakat yang status di atas ketokohan, itu duniawi. Dicintai oleh orang, dimuliakan oleh orang, dilulukan oleh orang, ini kedudukan duniawi. Jangan karena anda ingin seperti itu kan, anda korbankan agama ini untuk membolehkan yang bid'ah dan mengatakan salah terhadap yang disunahkan. Beberapa guru itu seperti itu. Takut kalau nanti akan diturunkan jabatannya sebagai guru dan tokoh masyarakat kalau berbicara hak sebagai al-haq. Takut luar biasa. Kalau sampai saya ketahuan saya ini wahabi, wah repot. Ada yang ketakutan seperti itu. Ya saya sih cocok sama wahabi tapi aja keton lah. Suatu saat ditanya, Pak Ustadz bagaimana ngaji di Masjid Agung hari Rebo? Oh jangan kesana-sana, itu wahabi. Kita pelin-pelan teman. Hanya dapat mata'un kalil. Hanya untuk dapat yang sedikit. Padahal siksanya sangat dahsyat. Fala nuti'lu ulama mutlaqan. Maka kita tidak boleh mentaati ulama secara mutlak. Asabu awaqa'u, mereka benar atau mereka salah. Lakin attabi'uhum in asabu, agar tetapi kita mengikuti para ulama ketika mereka di atas kebenaran. Wa natajannab khata'uhum idza akhta'u, dan kita menjauhi kesalahannya para ulama ketika mereka salah. Fanuti'u man ata'a Allah, kita mentaati orang yang mentaati Allah. Wa nu'si man asa Allah, dan kita bermaksiat yakni menyelisih dan menentang kepada orang yang menentang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'umun khalif khata man akhta'u walau kana min ghairi qasdin, kita akan menyelisihi kesalahan siapapun orangnya yang salah walaupun mungkin dia tidak sengaja, tetap kesalahan itu sebuah kesalahan yang tidak boleh kita untuk menyetujuinya. Hadza huwa dinul haq, inilah dia prinsip agama yang benar. Amalaukun tala ta'lam an hadha al-'alim muhti, fanta ma'dzur. Sekarang pembahasan berikutnya. Jam 8 Pak. Jadi kita mulai jam berapa nih? Baru jam 8. Jam 7.15 kita dimulainya ya, Pak ya. Sudah 45 menit. Lanjut apa berhenti? 5 menit lagi ya Pak ya. Masih sabar? Masih sabar. Pembahasan berikutnya. Amalau kunta la ta'lam. Bagaimana kalau kita mengikuti seorang ustaz salah tapi kita tidak tahu? Ustaznya juga mungkin enggak tahu kalau itu salah. Ustaz itu manusia, wahai kaum muslimin. Ulama manusia. Kiai juga manusia, ajengan manusia. Bisa salah, bisa dia tahu kalau dia salah tetapi dia tetap nekat di atas kesalahannya. Atau bisa jadi guru kita itu salah tapi tidak tahu kalau dia salah. Kita bahas ini dulu. Orang kalau salah dinasihati, ditegur, kemudian rujuk kepada al-haq, dia adalah orang yang di atas al-haq. Maknanya ini sifat seorang ahli sunnah. Nah, bisa jadi seorang itu salah tanpa dia tahu. Oh, saya salah. Astagfirullah. Saya tidak menyadari kesalahan. Atau Pak Ustaz, atau ada seorang alim yang menegur, antum mari bicara seperti ini. Dalil yang sahih itu bukan itu. Yang sahih yang ini. Pas kebetulan Ustaz itu hafalnya yang dhaif atau yang marjuh. Dia berfatwa dengan fatwa yang marjuh. Marjuh itu yang lemah, bukan yang rajih. Kemudian ditegur dengan ilmiah. Kemudian dia beri sifat dan dia kembali kepada yang rajih dengan hujjah. Dan dia kemudian memutar kembali ta'lim dia. Dan dia sebutkan yang rajih adalah ini dengan hujjah ini, ini. Adapun yang kemarin saya sebutkan di sini itu sebuah kesalahan. Karena memang di waktu itu saya tahunya hanya itu. Ini ahli sunnah. Tidak perlu malu Pak. Yang jelek itu anda salah. Ya tamada fil khata' dan terus di atas kesalahan. Itu yang tercela. Tetapi kalau anda salah dan kemudian ditegur, kemudian ditegakkan hujjah dan diakui kesalahannya dan dia mengiyakan yang benar, itu artinya anda ahli sunnah. Anda mengejar al-haq, bukan anda mengejar gengsi. Bukan mengejar nama baikku nanti tercoreng. Ya, tidak sama sekali. Itu malah justru memberikan nama baik bagimu. Karena anda tidak ngajar serampangan. Begitu ditegur rujuk. Adapun kalau ada orang yang ustaz yang salah, ditegur, diingatkan, terus dia pegang kesalahannya, maka orang ini tinggalkanlah dia. Tinggalkanlah, karena itu sifat-sifat ahlul bid'ah. Kali ini kita belum berani membid'ahkan dia. Masih nampak. Tetapi kalau kita biarkan terus, kita lihat dia dalam kondisi sangat membahayakan dirinya. Karena dia tidak cepat rujuk kepada al-haq dan mengaku kesalahannya. Tetapi dia tetap berada di atas kesalahannya. Lambat laun akan nampak lebih besar lagi. Ternyata dia beragama tercampuri dengan kepentingan hawa nafsu. Maka beliau mengatakan, apabila engkau tidak tahu bahwa seorang alim ini salah, maka engkau ma'adzur, engkau mendapatkan alasan, engkau dimaafkan. Amma man yaqul idza kana akhta faghdu alayh فنقول هذا لا يجوز ولا ينفعك هذا يوم القيامة. Tidak boleh bagimu engkau mengatakan. Coba perhatikan di sini Pak. Ini penting. Banyak orang yang jatuh dalam perkara ini. Jangan engkau mengatakan. Umpamanya, supaya paham, kita mengikuti satu guru, satu ustaz ikuti. Kemudian ustaz yang kita ikuti salah. Sampai berita itu ke kita sebagai muridnya. Ustazmu salah. Diingatkan secara ilmiah. Kitanya sebagai murid diingatkan, gurumu salah. Ternyata kita mengatakan kesalahannya ditanggung oleh guru. Kita tidak terkena kesalahannya. Ini sebuah ucapan yang batil. Kenapa? Di balik itu, wahai kaum muslimin, sang murid yang jenis seperti ini, dia akan membela gurunya. Salah, ya dia yang salah. Saya tidak terkena salah. Terus bagaimana? Ya saya akan ikuti terus. Saya akan ikuti terus kesalahan dia. Ya dengan Allah, saya tidak kena. Ini sering digunakan sebagai hujjah oleh mereka-mereka orang yang taklid. Orang yang apa? Taklid. Gurumu salah. Pertama-tama, ah masa ya guruku salah. Dibela dulu. Gak puas dengan kritikan. Ketika sudah nyata salah, dia mengatakan, kalau guruku salah ya urusan dia. Dengan Allah aja. Aku sebagai muridnya tidak terkena apa-apa. Ini salah yang harus kamu lakukan. Kalau gurumu salah, kamu jangan iyakan yang salah itu. Jadi lihat, kalau gurumu rujuk kepada al-haq, masih bisa dia ambil ilmunya, ambil ilmunya. Kalau gurumu dinasihati terus di atas kebatilan, jangan ambil ilmunya. Dia di atas hawa nafsu. Jangan kau mengatakan kalimat tadi di atas untuk kemudian tetap saja dengan gurumu. Aku kurang ngerti lah, benar salah sih, mending aku ngaji kambing kaya. Oh salah jenengan. Oh guru menyata-nyata salah, kau tetap ngotot. Sampai pada tingkatan aman daripada orang ngaji. La haula wala quwwata illa billah. Guru salah dan dia tetap di atas kesalahannya, kamu mengambil ilmu dari dia, maka ilmumu dicampuri oleh hawa nafsu gurumu. Buktinya apa? Dia tidak kunjung rujuk kepada al-haq. Enggak boleh kamu mengatakan kalimat tadi di atas dalam rangka menutupi engkau kesalahanmu. Kalau gurumu salah, dinasihati tetap ngotot, dan kamu muridnya tahu itu salah dan kamu tetap mengikuti, kamu dalam hal ini lambat laun akan menjadikan gurumu sebagai Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala yang kau taati di atas kemaksiatan. Bisa dipahami hadirin? Ya. Fanaqul hadha la yajuz wa lan fawqa hadha yaumil qiyamah. Kalimat ini tidak bermanfaat bagimu nanti di yaumil qiyamah. Kalimat apa? Kalimat guruku sih salah, ya urusan guruku dengan Allah azza wajalla. Kalau saya sih murid, seorang kena salah. Lu kok seperti itu? Ya. Ini tidak bermanfaat bagaimana di yaumil qiyamah. Alaihim ma'umilu alaika ma'umilta wal fatawa la yu'tamad alaiha illa idha kana mamniyatan ala dalil. Fatwa tidak boleh dijadikan sebagai sandaran kecuali apabila dibangun di atas dalil. Ini kita bila sunnah Rasulullah SAW. Faman kana ya'lam anna ala ghairi dalil, barang siapa yang tahu fatwa itu dibangun tidak di atas dalil, fa inna yuhram alaihi aya khudaw biha, maka sunnya haram bagi dia mengambil fatwa itu yang dia ketahui itu batil tidak di atas dalil. Bisa dipahami hadirin? Ha. Ikhtilat, apa hukumnya ikhtilat? Haram dalam agama kita. Bermajlis ta'lim, anak ustaz, hadirin yang datang, para wanita langsung di depan saya. Apakah ada ustaz yang seperti itu? Ada bapak. Diustadkan dia. Jadi anggap dia sebagai ustaz ahli sunnah. Muridnya para ahwat. Ada yang bercadar, ada yang belum bercadar. Sehingga pak ustaz sambil mengajarkan ayat, hadis, dia nadhara yanzuru. Melihat. Dan melihat di singayu. Wong lanang pak seneng dalam wong ayu. Nggih mboten? Nek mboten jenengan abnormal pak. Wong lanang. La haula wala quwwata illa billah. Apa yang seperti ini dia di atas al-haq? Wong dia melanggar syariat jelas-jelas. Selfie dengan perempuan yang bukan mahram. Pak Ustaz, cepret. Selfie. Dan dia tidak mengingkari. Bergantian para ahwat datang mengitarinya, jepret. Dia bermudah-mudahan dalam perkara gambar dengan fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin, padahal itu dikritik habis-habisan, dan Syekh mudah-mudahan diampuni Allah Azza wa Jalla. Yang salah fatwa itu tidak boleh diikuti, walaupun itu muncul dari seorang Syekh. Apalagi Syekh Ibnu Utsaimin tidak menghalalkan gambar. Anda yakin itu dalam ta'lim beliau, dalam fatwa beliau. Hanya yang dibahas adalah fotografi, itu yang beliau bahas, dan itu dikritik habis-habisan karena memang dalil sangat kuat tentang hal ini. Toh kalau seandainya Syekh membolehkan, bukan berarti bergambang-gambangan selfie, berfoto bareng, tidak wa kaum muslimin. Tidak wa kaum muslimin. Bisa dipahami hadirin? Fatwa yang nyeleneh ketika ditegur tetap mempertahankan fatwa yang nyeleneh tersebut, maka mereka di atas fatil wa man kan yajhal hadha fa hadha ma'dzur lakin yajib 'alaihi tahri wa ziyadatu tathabbut. Siapa yang belum tahu sebuah fatwa itu salah atau tidak, bukan dia membodoh, tetapi dia mencari ilmu untuk mengkaji ini fatwa benar apa salah, kaji. Kalau salah tinggalkan, kalau benar maka pegangi fatwa tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Saya minta maaf karena kelebihan 5 menit dari yang saya janjikan tadi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di sini fahamul hadirin semuanya sebagai ilmu bagi kita. Pembahasan di Rabu yang akan datang insyaallah tentang Rabu besok, Rabu terakhir, atau masih ada Rabu sebelum Ramadan? Rabu terakhir ya besok ya. Rabu ketiga sudah masuk Ramadan insyaallah. Iya, berarti besok bahas puasa sedikit. Ya, setuju? Membahas tentang saum insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.